نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. قال: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. ومن فاتته صلاة، barang siapa luput darinya satu sholat, artinya habis waktunya dan dia belum melaksanakannya, wajib alaihi qada'u, wajib atasnya mengqada' sholat itu fauran, sesegera mungkin tanpa ditunda. Itu makna fauran, sesegera mungkin tanpa ditunda. Murattaban, secara berurutan sesuai dengan urutan sholat, dan dia mendahulukan sholat yang luput waktunya itu daripada sholat yang hadir waktunya. Jadi dia qada dulu kemudian melaksanakan sholat yang sekarang yang ada, yang hadir waktunya. Sholat-sholat yang luput tersebut, jika beberapa sholat dia urutkan sesuai dengan urutannya. Kemudian setelah itu semua selesai, baru kemudian melaksanakan sholat yang hadir waktunya. Naam. Fa inna fi tartiba, apabila dia lupa urutan beberapa sholat yang luput itu, au jahilah, atau dia tidak mengetahuinya, au khofa, atau dia takut, fautas sholati, takut, khawatir sholat yang ada luput, sholat yang hadir luput waktunya. Jika dia sibuk mengqada, justru sholat yang sekarang yang hadir waktunya justru ikut luput juga, saqata tartibu bainaha wa bainal hadirah, saqata tartibu, gugur kewajiban mengerjakannya secara tertib berurutan antara sholat yang diqada itu wa bainal hadir dan sholat yang sedang hadir waktunya. Apabila dia lupa urutan, atau dia tidak tahu, atau dia khawatir sholat yang sekarang yang hadir waktunya ikut luput, maka kewajiban mengerjakan secara tertib berurutan antara sholat yang diqada dan sholat yang hadir waktunya gugur karenanya. Ini matan yang akan kita pelajari. Bismillahi ta'ala wa bi'auni. Matan yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah berkenaan dengan kewajiban mengqada sholat yang luput pelaksanaannya hingga waktunya habis. Dan ini meliputi beberapa masalah. Masalah pertama, sholat yang luput dari waktunya wajib diqadha. Sholat yang luput waktunya, yang luput dari waktunya wajib diqadha. Dalilnya, yang pertama hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaq alaih, yakni disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. muttafaq alaih. Hadisnya telah lewat, yaitu man nasiya salatan, man nasiya salatan, barang siapa lupa salat, au nama anha, au atau nama anha, dia tertidur darinya. Barang siapa lupa salat atau tertidur darinya, fakaffaratuha, maka kafaratnya, penebusnya, an yusalliha, dengan mengerjakannya. Kafaratnya, penebusnya adalah dengan mengerjakannya, dengan mengerjakan salat itu. Idza, apabila, dzakaraha, dia telah mengingatnya. Idza dzakaraha, apabila dia telah mengingatnya. Yakni digodok, ketika dia ingat salat yang dia lupa mengerjakannya hingga keluar waktu, ketika dia ingat, saat itulah dia godok. Atau sholat yang dia tidak kerjakan hingga keluar waktu karena dia tertidur. Ketika dia terbangun, sholat yang luput itu dia kerjakan. Dikodha. Dalil yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menamakannya sebagai utang, ibadah yang harus ditunaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menamakannya sebagai utang ibadah, menamakannya utang ibadah yang harus ditunaikan, dibayar. Sebagaimana pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, mulai Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan hal semacam itu utang ibadah yang harus ditunaikan. Sebagaimana pada hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma muttafaq alaih, artinya disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis tersebut menceritakan ada seorang wanita, anna muratan min Juhayna, ada seorang wanita dari Juhayna. Ja'at bilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita dari Juhayna itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka wanita itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna ummi, sesungguhnya ummiku, ibuku, nadarat, bernadar, anta hujjah, untuk berhaji. Falam tahujjah. Kemudian dia belum sempat berhaji menunaikan nadarnya. Hatta matat, hingga dia meninggal. Afa hujju anha, apakah aku berhaji mewakili dia? Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am. Ya. Hujji anha, berhajilah atas namanya. Kamu mewakilinya berhaji atas namanya. Aro'aiti, beritahu aku, atau tahukah kamu makna, Lau kana ala ummiki, seandainya atas ibumu dainun, ada utang Ada utang harta. Ada utang harta. Yang wajib dia bayar. Dan dia belum sempat bayar, terus meninggal. Aku nanti, kalau dia sendiri, apakah kamu melunaskannya, membayarkannya atas nama ibumu, mengkodoknya, yang melunaskan utangnya itu? Uqdullah. Kemudian kata Nabi SAW, Uqdullah. Hendaknya kalian mengkodok, membayar, menunaikan utang kalian kepada Allah. Sallahu ahakku bilwafai. Sallahu ahakku. Maka Allah ahakku lebih berhak bilwafai untuk dibayar, untuk dilunasi. Uqdullah, bayar, lunasi, tunaikan utang kalian kepada Allah. Ini utang ibadah. Allahu ahaqqu bil wafa'i, maka Allah lebih berhak untuk dilunasi, untuk ditunaikan oleh kalian utang ibadah kalian kepadanya. Nah, ini dua dalil yang menunjukkan masalah ini. Kewajiban mengqadha salat yang luput pelaksanaannya hingga keluar waktunya. Lahiriah ucapan As-Sa'di rahimahullah, makna yang tampak lahiriahnya, yang tampak dari ucapan As-Sa'di rahimahullah. Apa yang kalian pahami dari ucapan As-Sa'di? Coba kalian lihat matan beliau. Apakah As-Sa'di rahimahullah membedakan antara solat yang luput karena uzur, lupa dan tertidur, dengan sholat yang luput dengan sengaja? Beliau tidak membedakan di situ. Ya. Beliau tidak membedakan. Yani lahiriah dari ucapan beliau seakan mengatakan wajib diqadha, baik luputnya karena ada udzur, yakni lupa atau tertidur, maupun luputnya karena sengaja. Lantas dia bertobat atas kesengajaan yang meninggalkan sholat, kemudian dia ingin memperbaiki keadaannya, maka dia wajib mengqadha apa yang telah dilalaikannya hingga keluar waktu. Seakan begitu, karena beliau di situ tidak merincikannya di mata. Nah, boleh kata Umar fasad tu salatu wajib alaihi qada'uha. Barang siapa luput darinya salat hingga keluar waktu, wajib mengqadha'nya. Luput, baik luput karena udur, udurnya lupa tetap tidur, ini maksud, atau luputnya karena sengaja melalaikan hingga keluar waktu, lantas dia bertobat menyesal kenapa dia melalaikan, kemudian dia ingin memperbaiki keadaannya, maka tetap, jadi sampai dia bertobat, dia mengqadha'nya. Dan ini pendapat yang tidak membedakan antara sholat yang luput itu karena udzur atau sengaja, yang jelas luput dari waktunya wajib diqadha, baik karena ada udzur lupa tetap tidur maupun tanpa udzur. Ini mazhab empat imam mazhab. Mazhab pendapat empat imam mazhab. Pendapat empat imam mazhab. Siapa empat imam mazhab itu? Coba sebutkan. Empat imam mazhab sebutkan. Yang paling tua. Abu Hanifah, terus Malik, terus Syafi'i, terus Ahmad. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Abu Hanifah wafat, Asy-Syafi'i baru dilahirkan. Nah, di hari yang sama atau berdekatan, Abu Hanifah wafat, Syafi'i lahir. Nah, kemudian Malik semasa dengan Abu Hanifah. Baik, Abu Hanifah di Iraq, Imam Ahli Ra'i, Imam Ahli Ra'i, yani madhabnya dikenal banyak iya, ya, karena kurang hadis. Ada yang mengatakan karena mereka sangat berhati-hati dalam menerima hadis, sampai hadis sahih pun akhirnya ditolak oleh mereka, ya, kurang perbekalan hadis, banyak berpendapat ra'i. Kalau sudah tidak ada hadis, tidak ada juga pendapat sahabat, Abu Hanifah adalah tabi'i, dia berijtihad dan tidak mengambil pendapat tabi'i yang lainnya, karena dia juga tabi'i. Baik. Al-Imam Malik, ya, hidup di masanya imam di Madinah. Imam Malik, antum tahu, ahli hadis, imam ahli hadis. Maaf. Tadi yang sudah dengar tadi, Abu Hanifah wafat, Syafi'i lahir. Kemudian Syafi'i berguru kepada Malik, hafal Muwatta, ya, terhafal Quran tentunya. Sama Abu Hanifah terhafal Quran baru belajar hadis dan seterusnya. Syafi'i juga boleh terhafal Quran baru belajar hadis ke Malik, Al-Imam Malik hafal Muwatta. Nah, ambil fikihnya Malik, kemudian pelajari fikihnya Abu Hanifah. Tentunya Syafi'i tidak jumpa dengan Abu Hanifah. Iya. Jumpanya dengan siapa? Penggantinya Abu Hanifah di Iraq. Ada dua muridnya. Al-Qadhi Abu Yusuf. Al-Qadhi Abu Yusuf yang menggabungkan hadis dengan ra'i. Dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Dua ini. Penerus Abu Hanifah di Iraq. Syafi'i belajar dari mereka. Nah, ketemu dengan keduanya. Nah, Asy-Syafi'i berguru kepada Al-Imam Malik, ya, Al-Imam Ahmad masih kecil, baru lahir masih kecil. Nah, di Baghdad. Jadi itu urutannya, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Baik. Empat imam mazhab. Ini tadi yang kalian dengar pendapat empat imam mazhab dan jumhur ulama. Dan jumhur ulama mereka tidak membedakan antara yang punya udur atau tidak punya udur. Semua kalian dengar penjelasannya. Hujjah mereka, hujjah pendapat ini mengatakan hal itu adalah utang ibadah yang belum dia kerjakan dan wajib dikerjakan dengan cara diqadha. Itu adalah utang ibadah. Jadi walaupun dia tinggalkan dengan sengaja hingga keluar waktu, kemudian dia bertobat, menyesal, kemudian ingin memperbaiki keadaan dirinya, dia diwajibkan mengqadha, karena itu utang ibadah yang belum dia kerjakan, wajib dia kerjakan yang cara qadha. Alasan yang kedua, qiyas. Alasan yang kedua, qiyas, berdalil dengan qiyas, analogi, penyamaan hukum antara orang yang tidur, orang yang lupa, yang diperintah untuk mengqadha pada hadis siapa tadi? Hadis siapa tadi? Perintah orang yang tertidur dan orang yang lupa mengqadha. Hadis A? Anas. Nah, orang yang sengaja melalaikan sholat hingga keluar waktunya kemudian dia taubat, diqiyas dengan itu. Disamakan hukumnya dengan itu berdasarkan metode qiyas. Yaitu, kalau orang yang punya udur diwajibkan mengqadha, padahal orang yang punya udur karena lupa atau tertidur, sholat luput darinya karena ada udurnya, dimaafkan, tidak berdosa dia, itu saja disuruh mengqadha. Apalagi orang yang sengaja membiarkan sholat itu tidak dikerjakan sampai luput waktunya, yang dengan itu dia berdosa, kemudian dia bertobat, lebih-lebih lagi, lebih pantas untuk disuruh qadha. Nah, ini qiyas. Ini alasan empat imam mazhab tersebut. Nah, pendapat yang kedua dalam masalah ini, jadi yang kita dengar ini yang masyhur, ini yang masyhur memang. Karena ini pendapat empat imam mazhab dan jumhur ulama bersama mereka, inilah yang masyhur. Wa wajib diqadha. Ada udzur atau tidak? Nah. Ada sekarang pendapat sebagian kecil ulama yang menyelisihi jumhur. Menyelisihi pendapat yang masyhur itu mengatakan yang disyariatkan diqadha salat yang luput karena udzur lupa atau tertidur. Berdasarkan nas hadis Anas, jelas hadisnya. Hadis Anas dan juga hadis Ibnu Abbas itu tentang ibadah. Adapun luput karena sengaja lantas bertobat dan ingin mengqadanya, hilang kesempatan. Tidak ada dalil, butuh dalil untuk menetapkan qada padanya. Karena alasannya hujahnya salat lima waktu telah ditetapkan batas-batas waktu pelaksanaannya. Iya kan? Sudah kita pelajari bahwa waktu itu sholat, waktu batas-batas waktu pelaksanaan sholat, awal dan akhir, ya. Bahkan yang sudah kita pelajari bahwa itu termasuk apa? Salah satu syarat sahnya sholat, yakni waktu. Nah, sebagaimana halnya tidak sah apabila dikerjakan sebelum waktunya, baik karena udzur maupun sengaja, tidak sah kan? Belum masuk waktu sudah sholat. Hah? Belum subuh sudah sholat subuh, belum zuhur sudah sholat zuhur dan seterusnya. Siapa tidak? Tidak sah menurut kesepakatan ulama. Begitu pula halnya tidak sah jika dikerjakan setelah keluar waktu. Iya kan? Kemudian alasan yang kedua, sengaja menunda sholat hingga keluar waktu lantas mengqadanya. Sengaja menunda sholat hingga keluar waktu lantas mengqadanya karena taubat kemudian mengqada, itu artinya mengerjakan sholat dengan cara yang tidak disyariatkan, karena yang disyariatkan adalah sholat pada waktunya. Ini sholat di luar waktu, sengaja ditunda sampai keluar waktu, setelah itu taubat kemudian diqada. Ini artinya sengaja mengerjakan sholat tidak sesuai yang disyariatkan. Sementara Nabi SAW dalam bersabda, man ahdaha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan perkara baru dalam urusan agama kami ini yang bukan darinya, hal itu tertolak. Ini riwayat muttafaq alaih, hadis Aisyah. Riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa mengerjakan amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, hal itu tertolak. Apakah ada tuntunan seseorang sengaja menunda sholat sampai habis waktu, setelah itu taubat, kemudian mengqadha? Mana tuntunannya? Ada hadis? Tidak ada. Puncaknya apa tadi? Iya. Kita dengar sejak pendapat yang pertama. Oleh karena itu, ya, tidak bisa. Kenapa kemudian yang luput darinya sholat karena tertidur atau lupa dibenarkan mengqadha, diwajibkan mengqadha dan disyariatkan mengqadha? Kenapa kita memperkecualikan ini? Karena ada dalil hadis Anas. Ada pun yang tidak ada dalilnya tidak bisa. Kiyas di sini tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena kiyas itu syaratnya dua perkara yang dikiyas harus sama. Apakah sama antara orang yang sengaja menunda sholat sampai keluar waktu dengan orang yang tertidur atau lupa? Sama atau tidak? Beda kan? Ini ada udzur, ini sengaja. Sehingga tidak bisa dikiyas satu sama lainnya. Perbedaannya sangat jauh. Oleh karena itu, pendapat yang kedua ini tidak terima dengan pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ini mazhab Ibnu Hazm Al-Dhahiri. Mazhab Ibn Hazm Al-Zahiri. Tidak selalu pendapat Ibn Hazm salah. Nah, tidak selalu. Nah, pendapat Ibn Hazm ini didukung oleh Ibn Taymiyyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Dan Syekhul Ibn Taymiyyah dari kalangan Hanabilah. Nah, ya, jika mau catat, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, sebenarnya dalam kitab Al-Ikhtiyarat, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah sebenarnya dalam kitab Al-Ikhtiyarat, orang yang sengaja meninggalkan sholat lantas ia bertobat. Orang yang sengaja meninggalkan sholat lantas ia bertobat, tidak disyariatkan mengqadanya dan tidak sah. Tidak disyariatkan mengqadanya dan tidak sah. Tetapi hendaknya ia memperbanyak sholat sunnah. Pengimbang kesalahannya adalah apa? Memperbanyak sholat sunnah. Tetapi hendaknya ia memperbanyak sholat sunnah. Demikian pula halnya puasa wajib. Demikian pula halnya puasa wajib. Sebelum lanjut menulis kalam Ibnu Taimiyah, saya ingin menjelaskan apa maksudnya demikian pula halnya puasa wajib. Demikian pula halnya puasa wajib maksudnya apa? Sama orang yang sengaja tidak berpuasa, kemudian dia bertobat setelah itu, dia ingin mengqadha puasa, tidak sah, tidak syariatkan. Kewajibannya bertobat, bukan mengqadha. Untuk mengimbanginya apa? Banyak puasa sunnah. Adapun mengqadha puasa yang sengaja ditinggalkan setelah bertobat, tidak syariatkan. Nah, kemudian kita lanjut, kata Ibnu Taimiyah, ini pendapat sekelompok kaum salaf. Ini pendapat sekelompok kaum salaf. Seperti Abu Abdurrahman, sahabat As-Syafi'i. Seperti Abu Abdurrahman, sahabat As-Syafi'i. Dan Daud bin Ali beserta para pengikutnya. Siapa Daud bin Ali? Tahu Daud bin Ali? Daud bin Ali Al-Zahiri, gurunya Ibn Hazm. Daud bin Ali Al-Zahiri, gurunya Ibn Hazm Al-Zahiri. Ya, jadi ini pendapat sekelompok kaum salaf seperti Abu Abdurrahman, sahabat Asy-Syafi'i dan Daud bin Ali beserta para pengikutnya. Pengikutnya di antaranya Ibn Hazm, muridnya. Nah. Kemudian kata Ibn Taimiyah lagi, tidak ada dalam dalil-dalil sesuatu yang menyelisihi hal ini. Melainkan justru menyepakatinya. Yani dalil-dalil yang ada dalam syariat justru menyepakati hal ini. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, adapun perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengqadha puasa. Adapun perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengqadha puasa kepada orang yang membatalkan puasanya. Kepada orang yang sengaja membatalkan puasanya dengan menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, hadis itu lemah. Karena Al-Bukhari dan Muslim meninggalkan riwayat itu. Karena Al-Bukhari dan Muslim meninggalkan riwayat itu. Maksudnya hadis Abu Hurairah muttafaq alaihi. Ini penjelasannya, bukan kalam muslimnya. Hadis Abu Hurairah muttafaq alaihi isinya adalah tentang seorang sahabat yang berpuasa kemudian disengaja di bulan Ramadan dalam keadaan sengaja menggauli istrinya sehingga batal puasanya. Ya, dia hanya diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk membayar kafarat. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Di sana ada riwayat lain tambahan di luar Bukhari Muslim, juga ada perintah dari Nabi kepadanya untuk mengqadha puasa tadi sengaja dibatalkan. Riwayat itu ditinggal oleh Bukhari Muslim. Ditinggalkan. Itu menunjukkan riwayat itu lemah. Nah, jadi itu tidak bisa dijadikan dalil. Nah, ini maksud Ibnu Taimiyah. Jadi tidak ada dalam dalil-dalil yang menyelisihi apa yang disebutkan yang didukung oleh Ibnu Taimiyah bahwa yang sengaja membiarkan sholat itu luput sampai keluar waktu tidak disyariatkan mengqadha atau tidak. Sama hanya dengan sengaja meninggalkan puasa atau sengaja membatalkan puasa, tidak tidak disyaratkan mengqada. Nah, baik. Tambahan. Kalau di masa kita, di zaman kita yang memilih pendapat ini adalah Ibnu Utsaimin dan Al-Albani. Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Munti, Al-Albani dalam Ats-Tsamar Al-Mustafad. Kitab fikihnya Al-Albani Ats-Tsamar Al-Mustafad, kitab fikih yang tidak selesai. Subhanallah. Yang rajih dari segi hujjah mana yang kuat? Pendapat jumhur atau pendapat yang kedua? Kalian sudah dengar hujjah-hujjahnya? Jangan lihat banyaknya yang berpendapat, tapi lihat hujjah, dalil. Sepertinya yang kuat pendapat yang kedua. Wallahu a'lam. Tafadhal. Subhanallah wa bihamdihi.